الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengingatkan tentang rububiyahnya di ayat yang ke-12 dan 13 kata Allah Subhanahu wa Ta'ala huwallazi yuriikumul barqa khaufan wa tama'a, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperlihatkan kepada kalian al-barq. Barq itu kilatan, kilat. Khaufa wa tama'a, yang menjadikan sebagian di antara kalian khawatir dan sebagian lagi berharap. Sebagian takut dengan petir itu, takut pula dengan air hujan yang turun. Mungkin karena mereka adalah orang-orang yang dalam kondisi safar, dalam kondisi perjalanan, apalagi di zaman dahulu ketika mereka kehujanan, mungkin mereka akan terganggu perjalanannya. Karena memang di zaman dahulu sampai zaman sekarang ini daerah-daerah tertentu jarang hujan. Ini para musafirin disebutkan oleh para a'immah kita, mereka ini yang terkadang khawatir kalau kehujanan di perjalanan. Beda dengan orang yang mukim, mereka sangat berharap untuk diturunkannya hujan. Karena mereka bercocok tanam mungkin, karena mereka beternak, karena mereka membutuhkan air itu. Barakallahu fikum. Walladhi yuriikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahaba thiqal. Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membentuk, menciptakan awan yang membawa air yang sangat banyak, yang bisa mendatangkan kemanfaatan. Dalam syariat kita barakallahu fikum, ketika kita kekurangan air, maka kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istisqa, doa meminta hujan. Ketika memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan, maka kita doa istisqa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya diberi hujan. Kemudian begitu hujan turun, kita diperintahkan untuk berdoa agar supaya hujan yang turun ini kita dapatkan kemanfaatannya. Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah jadikanlah hujan yang kau turunkan ini sesuatu yang bermanfaat. Karena boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim hujan untuk mengadab satu kaum. Hujan diturunkan terus menerus sampai terjadi banjir yang melanda, menyapu sekian daerah sehingga porak-poranda dengannya. Barakallahu fikum. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hujan yang diturunkan ini kita bisa mendapatkan manfaatnya. Baik. Ketika hujan terus menerus dan kita mengkhawatirkan bahayanya, kemudaratannya, maka kita doa istisha namanya. doa istisqa. Kalau yang pertama doa istisqa minta diberi hujan, maka berikutnya ketika hujan terus menerus maka doa istisqa, doa agar supaya dihentikan hujan. Allahumma hawalina wala alaina. Allahumma ala al-akain wal-dirabi wal-butunil awliyati wa manabdis syajar. Ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa air hujan ini dialihkan di ke tempat-tempat yang lebih butuh dengan air yang banyak ini. Barakallahu fiikum. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi kejadian yang seperti ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, khutbah Jumat. Kemudian datang seorang Arabi sampai masuk ke masjid sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha lana, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala." Taib, halakatil amwal wa qata'atis subul. Harta benda kita sudah ternak-ternak kita pada mati, tanaman-tanaman juga pada mati. Wa qata'atis subul, perjalanan juga terhenti karena tidak ada lagi kendaraan yang biasa kita kendarai. Pada mati itu kendaraan. Karena kendaraan pada masa itu ya onta, keledai, kuda, ya pada mati gara-gara musim paceklik atau musim kemarau yang berkepanjangan. Maka Rasulullah SAW langsung mengangkat tangan beliau sambil berdoa, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah berikanlah kami hujan, berikanlah kami hujan. Allahumma aghithna, ghaithan mughithan hani'an mari'a ajlan ghaira ajil." Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat itu langit sangat cerah, tidak ada sepotong awan pun. Barakallahu alaikum. Muncul tiba-tiba awan dari bukit sedikit. Mendekat dan mendekat, semakin besar dan melebar. Ini kata yunsyi'us sahabat siqal. Dialah yang menciptakan dan membentuk awan yang berat, yang membawa air yang sangat banyak. Barakallahu fiikum. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, maka pada saat itu turunlah hujan dengan derasnya. Dengan derasnya. Dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basah kuyup tentu dengan sahabat-sahabat yang ada di dalamnya dalam kondisi mereka Jumatan. Barakallahu fiikum. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, pulang kita dari masjid dalam kondisi masih hujan sampai Jumat berikutnya. Hujan terus. Masuk lagi, kata Anas, saya tidak tahu apakah orang yang pekan kemarin, Jumat kemarin, atau orang lain. Pokoknya ada orang lagi muncul dari pintu masjid itu sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, doakanlah untuk kami agar supaya barakallahu fikum Allah SWT menghentikan hujan ini." Maka Rasulullah SAW berdoa supaya hujan pun dihentikan. Tidaklah Rasulullah SAW menunjuk satu arah kecuali langsung menjadi terang. Barakallahu fiik. Sehingga kami keluar dari masjid dalam kondisi sudah dibawa terik matahari. Barakallahu fiik. Baik, kemudian setelah hujan berhenti, maka kita pun berdoa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mutirna bi fadlillah. Alhamdulillah mutirna bi fadlillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita diberi hujan karenanya. Barakallahu fikum. Karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh di sisa-sisa hujan malam hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat langsung mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. di pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku ada yang mukmin, ada pula yang kafir. Taib. Famal ladzina qalu mutirna bi fadlillah fadzalika mu'minun bi. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa kami telah diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keutamaannya, maka mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku. Famal ladzina qalu taib mutirna bi naw'i kadza fadzalikum fadzalika kafirun bi atau bi hadzal ma'na. Maka ada pun orang-orang yang mengatakan, oh kita diberi hujan ini karena adanya bintang ini, bintang itu. Karena munculnya bintang ini, bintang itu. Baik. Maka mereka itulah orang-orang yang kafir kepadaku. Tidak menyandarkan nikmat kepada sang pemberi. Barakallahu fikum. Yang memberi air hujan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyandarkannya kepada Allah sebagai pemberi nikmat. Alhamdulillahi. Mutirna bifadlillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita diberi hujan karena keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Dan di saat-saat hujan ini doa makbul, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi." Bertasbih ar-ra'd. Wa yusabbihur ra'd. Yani kilai ar-ra'd ini adalah guntur, geledek. Geledek ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni syai'in illa yusabbihu bihamdihi." Tidaklah kecuali segala sesuatunya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit bertasbih, barakallahu fikum, burung-burung bertasbih, ikan-ikan juga bertasbih. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, bumi juga bertasbih, batuan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, pepohonan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la taqahuna tasbihahum. Cuma kalian tidak tahu bagaimana mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manusia pun hendaknya sangat diperintah untuk banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih ini luar biasa. Baik. Bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumil ba'ts." Nabi Yunus seandainya bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, maka dia akan tetap kekal di dalam perut ikan itu sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan yang lainnya dari dikir-dikir. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Barakallahu fikum. Jadi bertasbih guntur ini, barakallahu fikum, memuji Allah Subhanahu wa taala wal malaikatu min khifati. Demikian juga para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita mendengar guntur, kita mengatakan alhamdulillah di ayat subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Barakallahu fiik. Kemudian kalau ada kilatan, Allahumma la taqtulna bi'adzabik. Ya Allah, janganlah engkau bunuh kami dengan azab-Mu. Dan doa yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kilatan ini. Dikatakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yunshi'us sahabat siqal," ketika Allah Subhanahu wa taala membentuk, menciptakan awan yang berat yang membawa air yang banyak. Dikatakan bahwa awan itu tersenyum, senyumannya ya kilat. Dan berbicara dengan bicara yang sangat indah. Ya guntur itu. Barakallahu fikum. Maka kita juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Wa yursilus sawa'ika fa yusibu biha may yasha. Adapun sawa'iq, sa'iqah. Fayusibu biha man yasha, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Halilintar ini. Tapi Allah timpakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk memanggil seorang dari kalangan tokoh kufar yang sangat menentang. Jadi harapannya dia bisa dinasihati dan diingatkan. Ternyata orang itu mengatakan ketika disampaikan kepadanya, da'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu dengan pongahnya mengatakan, man Rasulullah? Siapa Rasulullah ini? Siapa Allah ini? Dari apa dia dicipta? Apakah dari emas? Apakah dari perak? Apakah dari tembaga? Atau dari apa itu Allah? Dengan angkuhnya, sombongnya dia mempertanyakan tentang Allah. Maka orang inilah yang pada saat itu juga halilintar datang dan menghantamnya sehingga hilang sebagian kepalanya. Fa yusibu biha man yasha. Allah menimpakan halilintar ini kepada siapapun yang Allah kehendaki. Orang ini yang dikatakan wahum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal. Mereka berbantah-bantahan, mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Mempertanyakan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mempertanyakan kudrah Allah Subhanahu wa taala, mempertanyakan tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan yujadiluna fillah. Barakallahu fiikum. Wa huwa syadidul mihal, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat kekuatannya. Barakallahu fiikum. Dan adabnya bagi siapa saja yang menentang kehendaknya. Wallahu musta'an. Ini tentang ar-ra'd, barakallahu fikum, tentang air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Semestinya ketika turun hujan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, berharap kemanfaatan yang Allah turunkan. Barakallahu fikum. Sedikit tambahan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang hujan-hujanan. Ketika turun hujan, barakallahu fikum, lama tak hujan, kemudian turun hujan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasahi tubuhnya dengan hujan sambil mengatakan li'annahu qaribu ahdin bi rabbihi. Barakallahu fikum. Qaribu ahdin bi rabbihi, baru saja dia berpisah dengan Rabbnya. Dan dia turun dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum, sedikit fawaid yang kita dapatkan dari kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap senantiasa Allah memberikan tambahan ilmu dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan para tuan majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.